السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita semua di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempertemukan kita semua di atas kebaikan dan menyatukan hati-hati kita di atas keimanan dan ketakwaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang selalu mendengarkan ucapan yang terbaik dan mengamalkan yang terbaik dari ketentuan dan perintah-perintah agama kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji sebuah risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Risalah ini ada di dalam rangkaian karya-karya beliau yang dicetak dengan judul Mu'allafat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan juga disebutkan di dalam kitab beliau Ad-Durar As-Saniyah, atau di dalam buku Ad-Durar As-Saniyah yang memuat rasail dari beliau dan para a'immatud da'wah di Najd. Judul dari risalah Sittatu Mawadhi' min As-Sirah. 6 pembahasan atau 6 tempat yang berkaitan dengan sirah. Berkaitan dengan sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, risalah ini beliau di dalamnya menjelaskan tentang 6 pelajaran dari perjalanan hidup Rasulullah SAW. Ya, tentunya di dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW sangatlah banyak pelajaran yang bisa dipetik dan mutiara-mutiara hikmah atau mutiara kehidupan yang bisa menjadi panutan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulnya sebagai uswah, suri tauladan yang baik. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Sungguh telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, bagi siapa yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Wa dzakara Allah katsiran, dan dia banyak mengingat kepada Allah. Disebutkan sebagai suri tauladan. Suri tauladan bagi seluruh umat. Namun dari umat yang mengambil manfaat, disebutkan sifatnya, itu orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Dan banyak mengingat Allah. Karena mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhirat, mereka lah yang banyak mengambil pelajaran dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan risalah ini juga siapa yang membacanya dan memahaminya dengan baik dan tertanam di dalam dirinya kaidah-kaidah penting di dalam bertauhid, kaidah-kaidah penting di dalam memurnikan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari inti pelajaran yang harusnya diambil oleh siapa yang mempelajari biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Enam tempat, enam pelajaran dari sirah ini semuanya berkaitan dengan tauhid. Semuanya berkaitan dengan tauhid. Karena itu dari keindahan risalah ini, Syekh rahimahullahu taala menjelaskan bagaimana tauhid itu mudah dipahami. Dan seorang berbicara di bidang ilmu apapun, berbicara di keadaan apapun, dia akan mampu mengambil pelajaran-pelajaran tauhid di dalamnya. Iya. Dan ini termasuk hikmah dan pelajaran yang sangat berharga. Apalagi kita di masa ini, masa yang banyak kaum muslimin jauh dari akidah yang benar. Dan sejumlah kaum muslimin diperdengarkan kepada mereka akidah yang benar itu sebagai hal yang buruk, perkara yang harus dihindari, dan perkara yang wajib diwaspadai. Iya. Maka diperlukan seorang yang bertauhid memahami tauhid dengan baik, memahami tauhid dengan benar. Dan ia pahami tauhid itu dari segala sisi. Dan ia pun pandai untuk mengajarkan tauhid itu pada segala keadaan, segala kesempatan. Iya. Karena kehidupan ini, kalau tidak ada di dalamnya makna tauhid, maka seorang tidak mewujudkan kewajibannya, keberadaannya di dicipta di muka bumi ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Iya. Jadi seluruh makna kehidupan itu hendaknya dihubungkan dengan makna tauhid. Inilah yang memberi manfaat kepada seorang hamba, yang akan memberikan kepadanya ketenangan di dalam kehidupannya, memberikan kepadanya keteguhan, kekokohan, selalu berbekal cahaya, dan di dalam hatinya selalu ada penasihat yang menganjurkannya kepada kebaikan, mengingatkannya tatkala ia jatuh dalam kesalahan, menegurnya tatkala ia lalai. Ini didapatkan oleh seorang hamba apabila ia mengetahui dan mengamalkan mana-mana tauhid di dalam lembaran-lembaran kehidupannya. Iya. Ini tugas yang sangat penting di dalam kehidupan. Perkara yang sangat pokok yang tidak boleh ditelantarkan, tidak boleh dilalaikan. Siapa yang melalaikannya, maka dia sendiri akan merasakan kejelekannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan ada kebaikan, ada kebahagiaan dan keamanan kecuali bagi orang-orang yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, ya, dan tidak menodahi keimanannya dengan kesyirikan. Iman menunjukkan mana kesucian ibadah, kemurnian ibadah. Karena itu diingatkan dengan sifat khusus yang merupakan syarat keimanan. Dia tidak menodahi keimanannya dengan kesyirikan. Sebab kapan ada kesyirikan, itu bukan keimanan namanya. Jadi kapan tauhidnya ada, keimanan yang benar telah syah, maka Allah jamin, ulaika lahumul aman. Untuk mereka keamanan. Allah jamin untuknya keamanan. Wahum muhtadun. Dan mereka itu yang selalu mendapat hidayah. Iya. Ingin hidup bahagia, hidup yang indah, tidak ada jalan kecuali dengan mewujudkan mana iman dan tauhid ini dalam diri. Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, perhatikan syaratnya, dia adalah seorang mukmin. Ya. Syarat dia penuhi keimanan tauhid yang benar, Allah jamin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, yang bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan memberikan untuk mereka pahala yang lebih baik daripada amalan yang mereka lakukan. Iya. Maka tidaklah pantas seorang yang ingin menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ia lalai dari mana tauhid ini dalam kehidupannya. Ya, bahkan seharusnya segala makna kehidupan itu diarahkan kepada tauhid. Dan alhamdulillah seluruh ilmu-ilmu syariat di dalamnya ada penjelasan tentang tauhid. Apakah menguraikan dasar pokok tauhid itu atau menguraikan kesempurnaan tauhid, apakah kesempurnaannya yang wajib atau kesempurnaannya yang sunnah, atau di dalam syariat kita diterangkan hal yang sebaliknya, hal yang bisa membatalkan tauhid dari kesyirikan, yang bisa memudarkan kesempurnaannya. Diterangkan tentang hak-hak orang yang bertauhid dan bahaya kebalikannya. Maka seluruh kandungan dan makna syariat kita kembali kepada tauhid. Ya, karena itulah seorang muwahhid semakin ia kokoh di atas tauhid, maka di kesempatan apapun ia berbicara pasti dia akan mampu menguraikan tauhid di dalam pembicaraannya. Ya. Nah itu Syekh ya, rahimahullah ta'ala di sini dalam kitab ini beliau membuka dari pelajaran sirah, dari perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pelajaran sirah adalah hal yang disenangi oleh jiwa, ya, berkaitan dengan biografi hidup Nabi, disenangi oleh jiwa, hal yang seorang tidak bosan membacanya, perkara yang perlukan di dalam kehidupan. Maka Syekh mengambil dari pelajaran sirah ini ya, mana-mana tauhid yang kadang orang yang membaca sirah itu tidak memperhatikannya. Dan ini dari keistimewaan risalah ini, tulisan yang ditulis oleh Syekh di sini menjelaskan 6 tempat atau 6 pelajaran berkaitan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata beliau rahimahullah, saya akan memulai membaca risalah ini. Kita mengambil pelajaran darinya. Kata beliau rahimahullah, ta'ammal rahimakallahu sittata mawadhi' min as-sirah. Ya, sebelumnya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Ini kebiasaan beliau di dalam penulisan. Beliau memulai buku-buku yang beliau tulis dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini mencontoh Al-Quranul Karim yang di penulisan Al-Quran dimulai dengan basmalah, dan juga mencontoh kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam penulisannya. Telah syah dari Nabi beliau menulis surat-surat ya, menandatangani perjanjian, semuanya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dari kebiasaan as-salaf, ulama-ulama salih yang terdahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kebiasaan yang berjalan, ya, yang terus mengalir hingga di masa ini, selalu para ulama kita memulai tulisan mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang terdapat di dalamnya, mana seorang memohon pertolongan kepada Allah, mengambil pertolongan dengan nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maha mengasihi lagi maha menyayangi. Iya. Baik, uraian tentang bismillahirrahmanirrahim ini, ini apa namanya, saya kira sudah sering disebutkan. Saya akan mulai membaca isi dari risalah beliau. Kata beliau, ta'ammal rahimakallah sittata mawadhi' min as-sirah وافهمها فهما حسنا Kata beliau, ta'amal, perhatikan. Ya, cermati. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ya, ini selalu beliau di buku-buku beliau, kalimat rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini selalu diucapkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Karena ilmu itu dibangun di atas rahmat. Ilmu dibangun di atas apa? Dibangun di atas rahmat. Al-Quran adalah rahmat. Hadis Rasulullah adalah rahmat. Iya. Adalah rahmat. Jadi siapa yang mendapatkan ilmu itu, rahmat ini, hendaknya selalu dia mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kami menurunkan dari Al-Quran apa yang merupakan obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi Al-Quran, obat dan rahmat. Ya. Dia adalah obat untuk segala penyakit. Penyakit lahiriah maupun batiniah. Zahir maupun batin. Dan Al-Quran adalah rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Ya, jadi beliau adalah rahmat. Maka agama ini dibangun di atas rahmat. Dibangun di atas rahmat. Dan Syekh rahimahullah selalu beliau di awal kali beliau menulis, ya, dalam banyak tulisan, beliau mengucapkan doa rahimakallah. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ta'amal seperti ini. Ta'amal rahimakallah. Perhatikanlah, renungilah semoga Allah merahmatimu. Iya. Dan ini dari indahnya niat beliau. Dan ini juga dari hal yang menunjukkan keikhlasan beliau. Bahwa beliau di dalam menulis buku ini, beliau menghendaki kebaikan bagi siapa yang membacanya. Beliau doakan rahmat bagi siapa yang membacanya. Ini tambih yang penting sekali. Salah satu etika yang penting di dalam menuntut ilmu. Bahwa ilmu itu dibangun di atas rahmat. Iya. Karena itu seorang, ketika dia masuk masjid, syariatkan dia membaca doa, Allahumma inni as'aluka, apa, Allahumma iftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Pintu-pintu rahmat. Kalau masuk dalam masjid. Sebab dalam masjid ada tambahan keimanan. Orang yang hadir sholat saja, dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Tambahan ilmu baginya. Semuanya adalah dari rahmat. Ya, dan dia memohon doa dengan doa itu. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Adalah suatu hal yang harus dia pahami. Dan dia ketahui kalau dia masuk masjid, dia menghendaki rahmat dari Allah. Iya. Jadi ilmu dibangun di atas rahmat. Dibangun di atas rahmat. Karena itulah seorang penuntut ilmu harus mempunyai sifat rahmat di dalam dirinya. Rahmat di dalam dirinya. Dan ilmu itu, ya, pembawaannya adalah rahmat. Orang yang menyandang ilmu, tampak darinya rahmat, dan ilmu itu menjadi rahmat bermanfaat bagi manusia. Antara seorang penuntut ilmu dan kepada gurunya, hubungannya harus dibangun di atas rahmat. Begitu pula guru kepada muridnya, dibangun di atas rahmat. Ya. Dan ini etika dan adab, dipelajari dan terwarisi dari as-salaf. Dari masa dahulu. Karena itu sebagian guru-guru kita ada yang menyebutkan bahwa di periwayatan seorang mendapatkan periwayatan silsilah periwayatan yang secara bersambung dengan silsilah sifat tertentu. Hadis yang paling pertama diperdengarkan oleh guru adalah hadis Abdullah bin Amr bin As. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Yarhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama'. Ar-rahimuna, orang-orang yang saling merahmati, Allah yang maha merahmati akan merahmatinya. Ya. Hendaknyalah kalian merahmati siapa yang di muka bumi, niscaya siapa yang di langit akan merahmati kalian. Ini hadis kalau ada murid, ya, di sebagian guru ya, ada murid yang datang, dia ingin mendengarkan riwayat, dapat ijazah periwayatan, biasanya guru memperdengarkan ini hadis yang pertama. Sebab ada silsilah, apalagi kalau dia mau meriwayatkan ijazah musalsalat, ini silsilah yang pertama. Kadang guru berkata menceritakan kepada saya, guru saya, ya, dan itu adalah hadis yang pertama saya dengar. Gurunya juga berkata seperti itu, ceritakan kepada saya, guru saya, dan itu adalah hadis yang pertama yang saya dengarkan. Terus bersambung cara musalsal. Jelasnya? Ini tanbih menunjukkan akhlak di kalangan as-salaf yang dipahami bahwa ilmu itu dibangun di atas rahmat. Maka makna ini yang harus ditanamkan di dalam diri, selalu diperhatikan oleh jiwa agar supaya ilmu itu terasa manfaatnya. Iya, dan berkahnya lebih banyak. Berkahnya lebih banyak. Ini termasuk kekeliruan di dalam menuntut ilmu. Seorang kurang memperhatikan makna ini. Padahal dia adalah etika-etika yang agung, terwarisi dari masa para sahabat hingga hari ini. Syekh di sini, ya, apa tanpa beliau etika ini dalam tulisannya, kata beliau, ta'ammal rahimakallah. Perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu. Sittata mawadhi' minas sirah. 6 tempat dari sirah. Maksudnya 6 pelajaran dari sirah, dari biografi perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dikatakan sirah itu adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup beliau. Dari beliau diutus sebagai seorang nabi dan rasul hingga beliau wafat. Dan disebut dengan sirah. Iya. Dan di buku sirah juga diterangkan dari lahir beliau dan diterangkan dari nasab beliau. Iya. Karena pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kewajiban yang wajib kita ketahui tentang beliau. Dan ini salah satu dari 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Ya, pertanyaan man hadzal ladzi ursila ilaik? Siapakah nabi yang diutus kepadamu? Jadi wajib mengenal dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membebaskan dia dari pertanyaan para malaikat nanti di alam kubur. Iya. Dan secara umum di dalam tulisan ini, siapa yang memahami 6 letak sirah ini seorang sudah mengenal sebagian kewajibannya berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun tidak seluruh kewajiban yang berkaitan dengan Rasul diterangkan di sini, tapi dia akan mengenal, iya, hal yang diwajibkan diketahui berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ta'ammal rahimakallah sittata mawadhi' minas sirah. Perhatikan 6 mawadhi' dari as-sirah. Wafhamha fahman hasanan. Dan pahamilah dengan pemahaman yang hasan, pemahaman yang baik. Ya. Jadi harus dipahami dengan pemahaman yang hasan, pemahaman yang baik. Ya. Ini penting bagi seorang penuntut ilmu. Al-faham. dia memahami. Sebab ilmu itu bukan sekadar hafalan saja. Dia hafal tapi enggak paham. Iya. Dia hafal tapi tidak paham. Dan pemahaman ini yang akan membenarkannya di dalam amalan. Sehingga dia mengamalkan ilmu tersebut juga benar. Tapi kalau pemahamannya keliru, ini yang akan menyebabkan segala yang dibangun di atas pemahaman yang keliru itu menjadi rusak. Menjadi tidak benar. Karena itu harus ada pemahaman yang baik. Ya. Dan ini beliau ingatkan, وَفْحَمْهَا فَحْمًا حَسَنًا. Dan hendaknya engkau memahaminya dengan pemahaman yang indah, yang benar. Ya. Buku-buku yang memuat tentang biografi hidup Rasulullah SAW sangat banyak. Ya. Buku-buku yang ditulis dalam sirah. Ada sirah Ibnu Hisham. Ada sirah Ibnu Ishaq. Ya. Juga Al-Faqih di dalam tarikh Makkah. Bagus menjelaskan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad, beliau menjelaskan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, beliau meringkas sirah yang ditulis oleh Ibn Al-Qayyim di Zadul Ma'ad. Dan ringkasan beliau, ringkasan yang indah. Bagaimana kebiasaan beliau, beliau meringkas buku untuk dijadikan sebagai panduan pelajaran. Iya. Dan Ibnu Katsir juga, rahimahullah, punya sirah. Al-Fusul minas sirah. Demikian pula, Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Beliau merangkai tentang sirah Nabi SAW dalam 100 bait syair. Yang beliau berjudul Al-Arjuza Al-Mi'iyah. Penjelasan tentang sirah Nabi SAW. Ya, dan ini cabang ilmu yang seperti yang saya uraikan tadi, mengenal Nabi SAW, ada hal yang wajib bagi seorang muslim dan muslimah, ada perkara yang sifatnya sunnah dari ilmu syar'i untuk dipelajari. Iya. Baik. Jadi tentang sekilas tentang apa namanya sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh di sini tidak menguraikan seluruh sirah itu. Beliau hanya menguraikan 6 tempat saja. Apa maksud beliau dari menguraikan 6 tempat ini? Beliau jelaskan. Kata beliau, "La'alla Allah ay yafhamaka din al-anbiya'i litattabi'ahu wa din al-musyrikin litatrukahu." Ya. Kalau engkau mengenal sirah ini, maka diharapkan Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada engkau bagaimana sebenarnya agama para nabi itu. Agar supaya engkau mengikuti agama para nabi. Dan juga agar engkau mengenal agama kaum musyrikin. Supaya engkau meninggalkan agama kaum musyrikin. Iya. Jelas? Jadi ini maksud dari mengenal sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 6 tempat yang beliau akan uraikan di sini agar supaya seorang punya pembeda. Yang mampu membedakan agama para nabi itu apa? Agama kaum musyrikin itu apa? Kalau dia mampu membedakan, maka tentunya pengaruh di dalam amalan juga menentukan. Kalau dia mengenal agama para nabi, dia akan mengikuti agama para nabi itu. Dia mengenal agama kaum musyrikin, keyakinan kaum musyrikin, maka dia akan meninggalkan keyakinan tersebut, berhati-hati darinya. Iya. Dan ini sifat dari seorang belajar dalam menuntut ilmu. Dia mengenal al-haq, juga mengenal al-batil. Mengenal kebenaran dan juga mengenal kebatilan. Ya, mengenal kebenaran dimaklumi. manfaatnya. Tapi mengenal kebatilan, untuk apa dia kenal? Agar supaya dia hindari kebatilan. Jangan sampai dia jatuh di dalam kebatilan tersebut. Iya. Karena itu Al-Quran disebut sebagai Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadira. Maha berkah Allah yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar supaya menjadi peringatan kepada seluruh alam. Al-Quran, Al-Furqan, membedakan antara yang hak dan yang batil. Iya. Antara keimanan dan keislaman. Antara tauhid dan kesyirikan. Dan Nabi menyebutkan dirinya sebagai orang yang membedakan. Beliau di dalam hadis wa Muhammadun farqun bainan nas. Sebagian riwayat wa Muhammadun farraqa bainan nas. Nabi Muhammad itu memecah belah manusia. Memisahkan manusia. Sebab beliau membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang muslim dan yang kafir. Itu maksudnya. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran tentang penciptaan manusia, وَهَدَيْنَاهُنَّ نَجِدَيْنَ. Kami berikan hidayah kepada manusia ini dengan dua jalan. Ya. Salah satu dari dua penafsiran, mana dua jalan? Yaitu diterangkan jalan yang hak padanya dan diterangkan pula jalan yang batil. Diterangkan jalan petunjuk dan diterangkan jalan kesesatan. Iya. Dan juga Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnanya, lalu diberi ilham. Perhatikan, diberi ilham kepada jalan kefajirannya atau jalan ketakwaannya. Diterangkan dua hal. Jalan kefajiran dan jalan ketakwaan. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Wa kadzalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilul mujrimin." Demikianlah kami merinci ayat-ayat. Ayat dirinci. Terangkan sejelas-jelasnya supaya tampak dengan terang jalannya orang-orang yang berdosa. Jadi jalan kebenaran dirinci dan jalan orang-orang yang berdosa juga dijelaskan, diterangkan. Iya. Maka ini salah satu metode seorang di dalam menuntut ilmu. Iya. Di dalam menuntut ilmu harus diseimbangkan. Dia mengenal kebenaran tapi juga dia mengenal apa? Kebatilan. Ya, namun seorang penuntut ilmu tidak boleh mencampur adukkan di dalam talaqqi dan mengambil ilmu itu. Pelajaran-pelajaran yang diambil harusnya sesuai dengan metode ilmiah dalam menuntut ilmu. Ya. Sebab kadang ada sebagian dari penuntut ilmu yang gemar untuk menangkal syubhat, membicarakan syubhat. Ya, tapi dasar ilmunya sendiri belum kuat. Dan ini keliru namanya. Ya, sebab seorang dia membangun pondasi dulu. Setelah pondasinya kuat, baru dia bangun bangunan di atasnya. Ya. Namun berkaitan dengan syubhat, ini adalah hal yang setelah pondasinya dan bangunan yang dibangun di atasnya telah menjadi kuat. Telah menjadi kuat. Ya. Karena itu seorang guru, dia hendaknya pandai melihat keadaan murid, apa yang harus diberikan kepada murid tersebut untuk kebaikannya. Karena itu para ulama juga memberikan tahapan-tahapan di dalam belajar, ya, tahapan-tahapan di dalam belajar dan di dalam menuntut ilmu. Ya, umumnya, misalnya di dalam tauhid misalnya, umumnya diajarkan bukan dasar seperti Qawaidul Arba, kemudian Salasatul Usul. Setelah itu kita buat tauhid. Ya, setelah itu baru kasyfus syubhat. Ya, kasyfus syubhat nanti belakangan. Sebab setelah mengenal tauhid baru setelah itu mengenal tentang syubhat. Ya. Tentang syubhat. Maka ini metode di dalam menuntut ilmu harus dipahami. Ya, semuanya ada jalurnya dan ada jalan-jalannya. Maka titik penekanan yang dimaksudkan di sini oleh Syekh rahimahullah, beliau ingin menjelaskan ya, bahwa maksud beliau menerangkan 6 pelajaran dari sirah ini agar supaya siapa yang membacanya dan memahaminya dengan baik, ia bisa membedakan antara agama para nabi, agar dia ikuti agama para nabi itu, juga dia bedakan agama kaum musyrikin, keyakinan kaum musyrikin, agar supaya dia hindari keyakinan kaum musyrikin tersebut. Ya. Yuna adzan dulu. Ya, jadi setelah beliau menjelaskan tentang apa yang akan beliau jelaskan dalam buku ini, kemudian beliau terangkan ya maksud dari memahami pelajaran sirah ini, 6 tempat dari sirah. Kemudian beliau terangkan di sini sebab yang melandasi kenapa beliau menjelaskan ya pelajaran-pelajaran tauhid ini. Kata beliau, فَإِنَّ أَكْثَرَ مَنْ يَدَّعِ الدِّينَ وَيَدَّعِ أَنَّهُ مِنَ الْمُوحِدِينَ لَا يَفْهَمُ السُنَّةَ كَمَا يَنْبَغِي. Karena kebanyakan yang mengaku beragama, atau dia mengaku dari kaum muwahhidin, ia tidak memahami sunnah sebagaimana mestinya. Tidak memahami sunnah sebagaimana mestinya. Ya. Sini Syekh rahimahullah ya, sangat indah sekali ya di dalam menguraikan hakikat. Beliau terangkan dengan kalimat, tidak memahami sunnah sebagaimana mestinya. Ya, sebenarnya kalau dilihat kepada kejadian, ya, banyak dari kaum muslimin mengaku sebagai muslim, bersamaan dengan itu perilakunya adalah perilaku kaum musyrikin, bahkan kadang lebih dari kaum musyrikin di masa Nabi صلى الله عليه وسلم. Iya. Dan ia menyangka itu bagian dari agama. Bagian dari agama. Maka Syekh di sini ingin menjelaskan 6 pelajaran dari sirah agar supaya menggugah hati. Iya. Dan membuka pikiran bagaimana sebenarnya agama para nabi itu. Dan apa keyakinan kaum musyrikin itu. Ya, seorang harus pandai membedakan antara dua hal. Ya, agar ia dapatkan jalan keselamatan dengan tauhid. Baik. Jadi kata beliau, "Kaina aktsara may yad'i ad-din," sungguhnya kebanyakan orang yang mengaku beragama, "wa yad'i annahu minal muwahhidin," dan dia menganggap dirinya dari orang yang bertauhid, "la yafhamu sunnata kama yanbaghi." Ya, mereka tidak memahami sunnah sebagaimana mestinya. Tidak memahami sunnah sebagaimana mestinya. Ya. Jadi, agama ini harus dipahami sebagaimana mestinya. Ini perlu duduk seorang mempelajarinya. Dia harus punya bekal ilmu. Kalau dia tidak mempunyai bekal, maka dia tidak akan mungkin mampu membedakan antara yang baik dan yang jelek, antara yang hak dan yang batil. Iya. Ini uraian 6 tempat ilmu yang sangat bermanfaat. Ilmu yang sangat bermanfaat. Dan ini selalu memberikan kepada kita kesan bahwa ilmu syariat itu sangat penting sekali. Sangat penting. Perhatikan ya, bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mampu menguraikan makna tauhid dari sirah, dari perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau uraikan tauhid kadang di dalam pembahasan fikih, beliau uraikan tauhid di pembahasan ini, pembahasan itu, semuanya berkaitan dengan tauhid. Iya, semuanya beliau ikat dengan ilmu, dengan dalil. Ya, sebab inilah sebenarnya yang merupakan pokok keselamatan seorang hamba dan penyelamat. Nah, itu yang menyelesaikan segala apa masalah yang dihadapi. Nah ini pelajaran-pelajaran ini ya selalu harusnya selalu mengingatkan kepada kita pentingnya ilmu agama, pentingnya seorang berbekal dengan ilmu agama. Ya, dan terus terang, kita banyak kekurangan dalam hal ini. Ya. Mungkin kalau saya katakan, banyak menelantarkan, itu saya kira bukan hal yang keliru. Ya. Sebab banyak di antara kaum muslimin, subhanallah, kalau di dalam ya, urusan dunia, berkaitan dengan perkara dunianya, ya kadang kuliah 4 tahun pun enggak ada masalah. Untuk mendapatkan apa yang berkaitan dengan dunianya. Dia kursus sebulan, 3 bulan, 4 bulan, setengah tahun. Mengeluarkan biaya untuk hal itu, biasa. Ya. Tapi sebagai seorang muslim, apalagi kalau kita berbicara dengan lebih sadar lagi, sebagai seorang yang akan menghadap kepada Allah, orang yang akan melakukan perjalanan ke negeri akhirat, dia ada kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan. Ada ilmu yang wajib dia pelajari. Ya. Adakah dia pernah kursus sehari saja misalnya? Dia tuangkan waktunya sehari. Tidak usah berpikir mengeluarkan biaya. Ya. Khusus dia duduk sehari untuk hal itu. Dia mengambil libur misalnya 1 pekan. Hanya untuk mempelajari. Dari ilmu agama yang mengangkat kewajibannya. Ya. Dari ilmu agama yang mengangkat kewajibannya. Ya, kalau kita jujur, ya, bertanya kepada diri kita, pasti kita akan menemukan banyak di antara kita yang melalaikan. Ya. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi masalah di masa ini. Ya, terlalu banyak hal-hal yang melalaikan. Nah, itu yang dicela di dalam Al-Quran. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya Wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengenal segala hal dari perkara dunia yang zahir, dari perkara dunia mereka semuanya kenal. Mereka mengerti. Tapi tentang kehidupan akhiratnya, mereka adalah orang yang sangat lalai sekali. Orang yang sangat lalai. Iya. Dan ini bukan sifat seorang muslim. Silahkan dia tuntut dari kehidupan dunianya. Dia tunaikan kewajibannya sebagai orang yang hidup di atas muka bumi. Ada kewajiban pada dirinya, keluarganya, pada anak dan istrinya. Tapi bukan hanya itu kewajibannya. Dia punya kewajiban yang lain. Berkaitan dengan keselamatannya di dunia dan di akhirat. Berkaitan dengan sorga dan nerakanya. Dia punya kewajiban berkaitan dengan Rabbnya, berkaitan dengan agamanya. Semuanya harus diberikan. Waktu dan porsinya masing-masing. Ya. Sebagaimana dia berkorban untuk dunianya, kenapa dia tidak berkorban untuk agamanya? Sebagaimana dia mampu meluangkan waktu untuk dunianya, kenapa tidak ada waktu untuk dia mempelajari agamanya? Tentunya dimaklumi bahwa ya, saya misalnya menyampaikan seperti ini, saya tidak harapkan semua orang itu menjadi ulama misalnya. Walaupun itu adalah hal yang yang sangat baik, tapi tidak semua orang bisa menjadi alim ulama. Tapi yang paling penting bagi seorang hamba, dia mengangkat hal-hal yang wajib untuk dia pelajari, dia telah mempelajarinya, terangkat kewajibannya. Dia punya bekal hidup di atas muka di muka bumi ini sesuai dengan ketentuan dan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang harusnya yang halus selalu kita tanamkan di dalam diri. Iya. Dan ilmu itu ikhwani fillah, ilmu agama, iya, harus selalu kita tanamkan di dalam diri bahwa ilmu itu adalah harta yang paling berharga. Tidak ada yang lebih berharga dari daripada ilmu. Ya, kalau dibandingkan ilmu ini dengan harta dunia, ya, sangat jauh sekali perbandingannya. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan puluhan perbandingan antara ilmu agama dengan harta di dalam kitabnya Ustah dari Sa'ada. Ya. Yang menunjukkan bahwa tidak bisa sama sekali dibandingkan antara ilmu dengan apa? Dengan dunia. Ya. Karena itu orang yang telah mengenal indahnya ilmu agama, telah mengenal lezatnya ilmu agama itu, maka dia akan sulit untuk dilalaikan dari ilmu tersebut. Sebab ia telah mengenal apa ilmu itu. Ilmu itu menjaga seseorang. Beda dengan harta. Harta yang dijaga. Sibuk kita memikirkannya. Tapi ilmu tidak. Dia menjaga kita. Kita tidak perlu menjaganya. Dia menjaga kita. Dia penasihat di dalam hati. Dia mengingatkan tatkala kita lupa. Menegur tatkala kita lalai. Ya. Dia menghibur tatkala kita bersedih. Itu ilmu. Ilmu itu, ilmu adalah hal yang dibawa di dunia dan di akhirat. Berbeda dengan harta. Harta itu hanya di dunia saja. Ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yatba'ul mar' salaha. Seorang itu diikuti tiga. Kekuburan diikuti oleh tiga. Diikuti oleh hartanya, diikuti oleh keluarganya, dan diikuti oleh amalannya. Yang tinggal bersamanya adalah amalannya. Duanya kembali. Harta dan keluarganya enggak ada yang ikut menyertainya. Tidak di alam kubur. Dan tidak pula di akhirat. Tidak pula di akhirat. Ya. Karena itulah seorang yang lalai darinya. Ini adalah suatu sikap yang sangat tercela di dalam agama. Iya. Demikian pula ilmu. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuasaan. Sebab ilmu itu sendiri adalah kekuasaan. Bahkan kekuasaan ilmu itu lebih hebat. Iya. Daripada apa? Kekuasaan dengan bala tentara. Kekuasaan dengan kedudukan dan jabatan. Iya. Kalau kekuasaan berkaitan dengan dunia, orang tunduk dengan kekuatannya. Ya, dengan tentaranya, dengan hal yang dikhawatirkan darinya. Tapi dengan ilmu, dia bisa mendukkan manusia. Ya. dengan apa yang dia sampaikan, ilmu yang dia sampaikan. Ambil contoh yang sangat indah dalam sejarah. Kaum Khawarij itu, betapa banyak dari mereka sudah diperangi. Ya. Mereka juga tidak rujuk, bahkan mereka ingin mati. Ya. Jadi kekuasaan dengan pedang tidak bisa menaklukkan mereka. Saya perhatikan kekuatan ilmu. Ibn Abbas mendebat kaum Khawarij, lebih dari 4.000 orang rujuk. Dengan ilmu Ibn Abbas mendebatnya. Maka ilmu itu, bagi orang yang mengenalnya, dia tidak perlu kepada kekuasaan apapun. Sebab dia memiliki kekuasaan dengan ilmu tersebut. Allah menjadikan di lisannya itu kekuasaan yang manusia menerimanya. Manusia menerimanya. Karena itu dia tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Maka ini dari kesan dan makna keindahan ilmu. Ini tampak kalau kita sering merenungi dan mempelajari ya dari ilmu agama kita seperti yang diuraikan oleh Syekh rahimahullah taala di sini. Ini sebagian dari hal yang ingin saya ingatkan kepada seluruh ikhwah supaya selalu ya menjadi dasar dan pijakan kita di dalam kehidupan. Pijakan kita di dalam kehidupan. Ya, kadang sebuah ilmu ya didengarkan berulang kali, bukan hanya sekali. Ya malam ini misalnya saya ingatkan dengan kaidah-kaidah. Dan itu adalah kaidah kehidupan. Ya. Hal-hal yang seperti ini bukan hanya diingat malam ini saja. Tapi dia adalah hal yang harusnya selalu kita ulangi. Selalu kita ulangi dan kita selalu berdiri di atasnya. Ya. Selalu berdiri di atasnya. Ini dari perkara yang hendaknya dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Baik, saya akan membaca di sini tempat yang pertama atau pelajaran yang pertama dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diuraikan oleh Syekh rahimahullah. Kata beliau, al-mawdhi' al-awwal. Ya. Tempat yang pertama. Kisah nuzulil wahyi. Tentang kisah turunnya wahyu. Beliau meminta kita untuk mencermati kisah turunnya wahyu. Bagaimana itu? Beliau terangkan. Kata beliau, وَفِيهَا أَنَّ أَوَّلَ آيَةٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِهَا يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ إِلَى قَوْلِهِ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. Kisah turunnya wahyu, di mana? Di dalam kisah turunnya wahyu ini, awal ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dengannya Nabi diangkat sebagai Rasul adalah firman Allah, ya ayuhal muddathir. Ya. Kum fa'andir. Wahai orang yang berselimut. Kum fa'andir. Berdirilah, beri peringatan. Ya. Hingga ke firmannya, wali rabbika fasbir. Dan kepada Rabbmu hendaknya engkau bersabar. Ini 7 ayat ya. Ini 7 ayat. Baik. Jadi ini ayat-ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi setelah beliau menjadi Rasul. Adapun surah Iqra itu apa? Beliau sebagai seorang Nabi. Dengan ayat-ayat ini beliau adalah sebagai seorang Rasul. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Ya, ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal kali diturunkan kepada beliau wahyu di Gua Hira. Setelah turun wahyu yang pertama, beliau kembali ya, dengan menggigil dan meminta kepada Khadijah untuk menyelimutinya. Kemudian setelah itu berlalu waktu, ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali melihat Jibril yang mendatanginya di Gua Hira, duduk antara langit dan bumi. Maka beliau pun bergegas ke rumah menggigil. Kemudian berkata kepada Khadijah, ya, untuk menyelimutinya. Maka turunlah ayat ini, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Ya. Kum fa'anzir, berdirilah. Beri peringatan. Ya, kalimat kum berdiri. Ini menunjukkan keseriusan dalam menjalankan tugas. Iya. Dan ini akhlak seorang dai. Tidak ada keputusasaan padanya. Yang ada adalah semangat. Ya. Kum, berdiri. Fa'anzir, beri peringatan. Ini ayat yang kedua. Ayat berikutnya, warabbaka fakabbir. Dan kepada Rabbmu, hendaknya engkau mengagungkannya. Ya, membesarkannya. Ya, membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, cakupannya luas ya. Cakupannya sangat luas. Dalam segala bentuk membesarkan dan mengagungkan Allah. Apakah di dalam rububiyahnya, atau di dalam uluhiyahnya, apakah di dalam nama-nama dan sifatnya, apakah di dalam agama dan syariatnya, apakah di dalam ketentuan dan takdirnya, pada segala hal Allah diagungkan dan dibesarkan. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Dan terhadap pakaianmu hendaknya engkau sucikan. Ini dua penafsiran di kalangan ahli tafsir. Pertama, ada yang menafsirkan yaitu mensucikannya dari najis. Dari najis sisi. Dan yang mengatakan bahwa wa thiyabaka fatahhir artinya sucikan dari kesyirikan, dari riya dan penyakit-penyakit hati. Ya. Dan ini penafsiran yang kedua lebih tampak karena ayat setelahnya warrujza fahjur. Dan terhadap ar-rujz yaitu patung-patung, berhala-berhala, ya fahjur, hendaknya engkau meninggalkannya. Nah, engkau meninggalkannya. Dan ini sisi pendalilan beliau menguraikan ini ayat-ayat yang pertama turun. Jadi ayat yang pertama turun itu sudah ada penjelasan untuk menghajar segala berhala yang diibadahi selain daripada Allah. Ya, segala yang diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan ayat yang ketujuh, wali rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu hendaknya engkau bersabar. Ya. Bersabar dengan segala mana kesabaran. Sabar kepada Allah, sabar terhadap hukumnya yang kauni maupun hukumnya yang syar'i. Ya. Ketentuannya yang ditakdirkan, segala yang telah ditentukan, ataupun hukum-hukum syariat, ketetapan-ketetapan agama yang mesti dijalankan oleh setiap orang yang beragama Islam. Nah, jadi ini beliau uraikan di dalam sirah. Ayat ini adalah ayat-ayat yang pertama turun pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau diutus sebagai seorang rasul. Iya. Kemudian kata beliau, beliau ingatkan di sini sisi pelajaran dari sirah ya. Tentang kisah turunnya wahyu. Kata beliau, faida fahimta annahum yaf'aluna asya'a katsira. Apabila engkau mengetahui, mengenal bahwa kaum musyrikin itu mereka melakukan banyak hal. Yang mereka lakukan bukan cuma apa? Bukan cuma kesyirikan. Padahal dalam ayat yang disinggung hanya apa? Berhala-berhala hendaknya engkau hajar, engkau tinggalkan. Padahal perbuatan kaum musyrikin sangat banyak. Dosa yang mereka lakukan bukan hanya kesyirikan. Ya. Nah, yu'rafuna atau ya'rifuna annaha min adh-dhulmi wal 'udwan. Dan mereka juga mengetahui bahwa yang mereka lakukan itu dari kezaliman dan permusuhan. Ya. Mitla zina, seperti zina, perzinahan. Ya. Jelas ya? Jadi, ya, kita harus tahu, perhatikan kita, kondisikan ayat, Nabi turun ayat ini, beliau sebagai seorang rasul, yang disinggung hanya kesyirikan, padahal kaum musyrikin keadaan mereka, mereka melakukan banyak hal dari dosa, bukan hanya kesyirikan saja. Ya. Kemudian kata beliau, wa'arafta aydan annahum yaf'aluna syai'an minal ibadah yataqarrabuna biha ila Allah mithal hajj wal umrah was sadaqa 'ala al masakin wal ihsan ilaihim wa ghairi dhalik. Dan kamu juga mengetahui Bahwa kaum musyrikin itu ya, bukan hanya melakukan dosa saja, tapi mereka juga melakukan ibadah. Ada ibadah yang mereka lakukan. Mereka takarrub kepada Allah dengannya. Seperti mereka melakukan haji, mereka melakukan umrah. Jadi malum ya, kebiasaan mereka haji, umrah, tawaf, dan sebagainya. Mereka juga bersedekah terhadap orang miskin, berbuat baik kepada mereka. Dan ini dimaklumi kedermawanan orang-orang Arab. Ya. Kedermawanan mereka adalah hal yang dimaklumi. Jadi punya sisi-sisi kebaikan. Ya. Jelas ya? Ini poin yang kedua yang hendaknya diingat dari perjalanan mereka, kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa ajalluha indahum asyirk. Dan yang paling besarnya di sisi mereka, yang paling mereka anggap agung adalah kesyirikan. Maksudnya mereka anggap itu ibadah yang bagus, tapi itu kesyirikan sebenarnya. Jadi kesyirikan ini mereka anggap sebagai ibadah yang paling agung. Ya. Bahwa ajallu ma yataqarrabuna bihi ila Allah indahum. Ibadah ini, ya, kesyirikan ini, mereka anggap kurba yang paling mendekatkan kepada Allah di sisi mereka. Kama dakara Allahu anhum annahum qalu, sebagaimana Allah menyebutkan dari mereka bahwa mereka berkata, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada sembahan-sembahan kami, berhala-berhala kami, kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Jadi mereka menganggap bahwa ibadahnya kepada berhala-berhala mereka itu adalah sebuah ibadah yang sangat mendekatkan kepada Allah. Wa yaqulun, dan mereka juga berkata, haulai syufa'auna indallah. Mereka adalah orang-orang yang memberikan syafaat ya, kepada kami di sisi Allah. Ya, jadi mereka beribadah kepada berhalanya, mereka anggap sebagai ibadah yang agung. Mereka maksudkan dua hal. Yang pertama, mereka menghendaki dari ibadah itu, mereka dijadikan sebagai orang yang dekat kepada Allah. Kemudian yang kedua, mereka beribadah kepada berhala itu adalah supaya mereka menjadi perantara antara mereka dan antara Allah. Ya. Ini dua alasan kaum musyrikin, dan ini dua sebab kesyirikan mereka. Dua sebab kesyirikan mereka. Sebab ibadah itu kepada Allah tidak boleh ada perantara. Tidak boleh ada perantara nabi, malaikat, siapapun. Tidak boleh jadi perantara. Siapa ingin beribadah, langsung dia beribadah kepada Allah. Iya. Allah firman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid, ibadah-ibadah itu milik Allah. Janganlah kalian beribadah kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Faqala ta'ala, dan Allah taala berfirman, innakum ittakhadhus syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annakum muhtadun. Sungguhnya mereka menjadikan para syaitan itu sebagai wali-wali ya, untuk mereka dari selain Allah. Dan mereka menyangka bahwa mereka itu di atas petunjuk. Mereka menyangka di atas petunjuk. Jelas ya? Jadi ini sekarang kita perhatikan kondisi. Ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, ya ayyuhal muddatthir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wal rujza fahjur. وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ. Iya. Jadi disebutkan ayat-ayat ini. Ya. Di mana ayat-ayat ini mereka diperintah hanya meninggalkan berhala. Ya, setelah sebelumnya ada perintah ya untuk membesarkan Allah, mensucikan tauhid, kemudian meninggalkan apa? Meninggalkan segala berhala. Padahal kalau kita lihat kehidupan kaum musyrikin, kaum musyrikin, perbuatan, kalau dosa, banyak dosanya. Bukan hanya kesyirikan. Ya, dan mereka tahu mereka melampaui batas. Berbuat zina. Ya, dan sebagainya dari perbuatan yang mereka lakukan. Membunuh dan ya, kekejian-kekejian yang lainnya. Ya, kaum musyrikin juga, kalau dikatakan mereka hanya dosa saja yang mereka lakukan, tidak. Mereka juga punya ibadah. Ada haji, ada umrah, bersedekah. Iya. Jelas ya? Bersedekah. Baik. Kemudian sudut yang lainnya, kaum musyrikin menganggap ya, dari ibadah, kesyirikan itu bagian dari ibadah. Seperti mereka beribadah kepada berhala, dijadikan sebagai perantara. Ya. Dijadikan sebagai orang-orang yang bisa memberi syafaat. Ya, ini kesyirikan. Mereka anggap sebagai ibadah. Mereka anggap sebagai ibadah. Ya, ternyata di dalam ayat, ya, Syekh menjelaskan, فَأَوَّلُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ الْإِنْذَارُ عَنْهُ قَبْلَ الْإِنْذَارُ مِنَ الزِّنَا وَالسَّرَقَ وَغَيْرِهِمَا. Ya. Awal, bersamaan dengan itu semuanya, awal yang Allah perintah kepada Nabi-Nya SAW adalah memperingatkan bahaya kesyirikan. Sebelum peringatan akan bahaya zina, bahaya mencuri dan selainnya. Iya. Jadi ini yang pertama diperintah kepada Nabi SAW. Jelas ya? Ini penekanan indah sekali. Dari mana tauhid? Iya. Menunjukkan bahwa ada prioritas di dalam dakwah itu. Yang paling utamanya adalah menyuruhkan kepada tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menghindari segala, ya, meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah. Nah, kemudian kata beliau, وَعَرَفْتَ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَعَلَّقَ عَلَى الْأَصْنَامِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَعَلَّقَ عَلَى الْمَلَائِكَ وَعَلَى الْأَوْلِيَاءِ مِنْ بَنِي آدَمَ. Dan kau juga mengetahui bahwa di antara mereka, di antara kaum musyrikin, ya, ada yang bergantung kepada patung-patungnya. Dan di antara mereka ada yang bergantung kepada para malaikat. Dan di antara mereka ada yang bergantung kepada wali-wali dari anak Adam. Ya, sebab ibadah kaum musyrikin itu banyak. Kadang mereka beribadah kepada malaikat, kepada nabi, ada yang beribadah kepada matahari, bulan, ada yang beribadah kepada pohonan, bebatuan. Ya. Ada yang beribadah kepada jin. Jelas ya? Jadi ibadah kaum musyrikin banyak. Beraneka ragam. Iya. Alasannya semuanya sama. وَيَقُلُونَ مَا نُرِيدُ مِنْهُمْ إِلَّا شَفَاعَتَهُمْ. Kami tidak menghendaki dari mereka kecuali syafaat dari mereka. Jadi mereka menghendaki syafaat. Iya. Ini sama dengan keberadaan. Ya. Sejumlah kaum musyrikin di masa ini. Kalau ada yang sedang tawaf di kuburan, ya, dan sedang duduk meminta di kuburan, ditanya kepadanya, atau misalnya ditegur, itu perbuatan kesyirikan? Dia berkata, tidak, ini bukan kesyirikan. Ya. Ini bukan kesyirikan. Saya ini orang berdosa, katanya. Orang yang dikubur ini orang salih. Ya. Dia ini dekat kepada Allah. Saya berdosa tidak diterima dari saya. Tapi orang saleh ini diterima. Maka saya minta kepada orang saleh ini supaya dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini sekarang ya, orang musyrikin seperti itu. Sebagian dari mereka kalau ditegur itu jawabannya. Ini jawaban persis sama dengan jawaban kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hukumnya sama, syirik. Ya. Karena itulah Nabi memerangi mereka. Sebab ibadah tidak dibenarkan ada perantara antara Allah dan antara mereka yang beribadah kepada Allah. Baik. Kata beliau, "Wa ma hada bada bil indari an fi awwali ayatin arsalahu Allahu biha." Ya. Bersamaan dengan ini semuanya, ya, di dalam ayat yang paling pertama diperingatkan, ayat yang pertama Nabi diutus sebagai seorang Rasul adalah peringatan untuk menghindari segala kesyirikan ini. Jelas ya? Maka di sini beliau ingin menanamkan pelajaran dari kisah turunnya wahyu. Beliau ingin menekankan bahwa kisah turunnya wahyu ini, wahyu yang paling pertama ketika beliau sudah diangkat sebagai seorang Rasul, adalah peringatan untuk memurnikan ibadah kepada Allah dan menghindari segala bentuk peribadatan kepada berhala. Iya. Ini yang paling pertama ditekankan dalam perjalanan beliau sebagai seorang Rasul. Dan ini adalah tugas seorang Rasul Apa itu Nabi Muhammad maupun Nabi yang lainnya. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Iya. Agar supaya mereka menyerukan, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan jauhilah tagut. Ini ayat di surah apa ayat yang saya baca tadi? Hah? Walaqad ba'atna di surah apa? Di surah An-Nahl. Ya. Surah yang ke-16 dari Al-Quran. Surah An-Nahl ini dikenal juga di kalangan ahli tafsir dengan nama surah An-Ni'am. Ya. Surah yang menjelaskan tentang apa? Nikmat-nikmat. Ya, ini saya berikan apa namanya pendalilan ya, sebab kita biasa mendengarkan ayat ini. Ya. Sering kita dengarkan itu adalah ayat tugas para nabi dan para rasul. Tapi kalau kita kaitkan dengan keberadaan surah akan lebih indah lagi maknanya. Ya. Jadi ini surah disebut dengan nama surah An-Ni'am. Penjelasan tentang nikmat-nikmat. Di surah An-Nahl ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian datangnya dari Allah. Di surah ini pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Di surah ini pula firman Allah, "Washkuru ni'mat Allah in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian kepada nikmat Allah kalau memang kalian beribadah hanya kepadanya. Jadi ya, penjelasan tentang nikmat. Iya. Yang perhatikan, awal nikmat yang diingatkan di dalam surah itu adalah firman Allah di ayat yang kedua, setelah diterangkan ayat pertama, ta'amrullahi fala tastajilun subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun yunazzilul malaika birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah menurunkan para malaikat. Ya. Dengan membawa perintahnya. Kepada siapa yang Allah pilih dari hambanya. Yaitu wahyu diwahyukan kepada Rasul. Apa wahyu yang diwahyukan kepada Rasul? An anziru, hendaknya mereka memperingatkan. Allah ilaha illa ana, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Hendaknya kalian bertakwa kepada aku. Jadi ini awal nikmat yang diingatkan di dalam Al-Quran. Di surah An-Ni'am ini. Ya, di ayat yang ke-35 itu tadi. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sebutkan lagi. Nikmat ini diulangi dua tempat di dalam surah An-Ni'am. Ya. Karena itu harus dipahami bahwa keberadaan Tauhid memurnikan ibadah kepada Allah itu adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang apa? Yang sangat besar, yang harus kita kenal akan kebesaran nikmat itu. Ya. Tidak mengenal kebesaran nikmat tauhid, ini kekurangan di dalam bertauhid. Kekurangan di dalam apa? Di dalam bertauhid. Ya. Karena itu orang-orang yang bertauhid mereka mengenal besarnya nikmat ini. Perhatikan ucapan Nabi Yusuf alaihi salam, وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Ya. Kata beliau, dan saya mengikuti. Ya, kata Nabi Yusuf, dan aku mengikuti agama ayah-ayahku, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, dan Nabi Yaqub. Apa agama mereka? Nabi Yusuf dan ayah-ayahnya ini, kakek-kakeknya para nabi. Ya. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai. Tidaklah pantas bagi kami mempersyirikatkan Allah, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian beliau tegaskan, dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Itu dari keutamaan Allah kepada kami dan kepada seluruh manusia. Walakin aktsaran nasi la yashkurun. Tapi banyak manusia yang tidak mensyukurinya. Maka dia nikmat. Sebenarnya Allah memuliakan dengannya kepada manusia. Banyak dari manusia tidak mensyukurinya. Kedua ayat tadi ya. Saya terangkan ayat yang menjelaskan bahwa seluruh Nabi dan Rasul diutus dengan misi yang sama. Menanamkan bahwa yang diibadahi hanya Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan wajib meninggalkan segala taugut. Ya, itu dua ayat di surah An-Ni'am. Yang lebih dikenal dengan surah An-Nahl. Ayat yang ketiga di surah Al-Anbiya. Ya. Namanya saja surah Al-Anbiya. Penyebutan kisah Nabi-Nabi. Ya. Agar supaya diketahui bahwa misi dakwah para Nabi dan para Rasul semuanya adalah ini. Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau. Tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad. Kecuali kami wahyukan kepada Rasul itu. Hendaknya kalian serukan, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Ya, maka hendaknya kalian beribadah kepada aku. Ya. Ini fa'budun ya, di ayat di surah Al-Anbiya. Sebab yang kandungan dari surah Al-Anbiya ini untuk menampakkan ibadah para nabi. Dan bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu singgungan-singgungan di dalam surah Al-Anbiya itu ciri-ciri seorang hamba yang beribadah. Murni tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini saya sebutkan tiga ayat dalam Al-Quran. Semuanya menjelaskan. Tiga ayat ini global ya. Merinci bahwa Nabi. Ya, global menjelaskan bahwa Nabi dan Rasul. Tugasnya adalah. Menyuruh kepada tauhid. Dan. Memperingatkan dari bahaya kesyirikan. Dan banyak ayat-ayat yang lain. Kisah-kisah terperinci. Ya bagaimana. Ya. Seorang Nabi menyuruh kepada kaumnya. Ya kaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Tidak ada sembahan lain bagi kalian kecuali Allah. Iya. Ini ucapan para nabi secara terperinci disebutkan dari beberapa nabi dalam Al-Quran. Iya. Maka mana-mana ini menjelaskan kepada kita semua. Ya, kalau kita kaitkan dengan pelajaran sirah. Surah yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau diutus sebagai seorang rasul. Adalah peringatan tentang bahaya kesyirikan. Ya, peringatan tentang bahaya kesyirikan. Baik. Kalau sudah sampai ke poin ini, Syekh pun mengingatkan. Kata beliau, "Fa in ahkamta hadhihi al-mas'ala fa ya busyrak." Ya, kata beliau, kalau engkau sudah sangat mapan memahami masalah ini, ya, maka bergembiralah engkau. Wahai, sungguh kegembiraan yang sangat besar yang hendaknya engkau berbahagia dengannya. Nah, sebab ini adalah kebahagiaan seorang hamba. Ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ya. Katakanlah. Ya. Ini ayat yang saya bacakan di surah Yunus. Ya. Dan di surah Yunus juga ya, di dalamnya terdapat penanaman makna-makna tauhid. Diingatkan tauhid itu dan diingatkan bagaimana kondisi kaum musyrikin yang menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah untuk diarahkan kepada makna tauhid. Ya. Kemudian setelah itu diingatkan dengan ayat ini. Dalam surah ini ada peringatan ayat ini, ya, qul bi fadlillahi wa bi rahmati. Katakanlah ya Muhammad, dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya. فَبِدَارِكَ فَلْيَفْرَحُ. Dengan hal tersebut, hendaknya mereka bergembira. Ya. Ingat ya ucapan Nabi Yusuf tadi, bahwa tauhid itu dari keutamaan Allah, dari fadl Allah. Itu dari keutamaan. Maka ini fadl yang Allah berikan kepada kita dengan tauhid, itulah yang hendaknya kita bergembira dengannya. Ya. Kemudian Allah menjelaskan, هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Ini lebih baik dari segala yang mereka kumpulkan. Dari kehidupan dunia. Apa saja yang dikumpulkan dari kehidupan dunia ini? Jadi dikumpulkan dunia dan seisinya. Ya. Maka tauhid pasti lebih baik darinya. Pasti lebih baik darinya. Ya. Ini dari keagungan ya tauhid ini dan kebesaran maknanya yang hendaknya selalu kita perhatikan. Nah, kemudian Syekh menjelaskan titik penekanan yang lain tentang pentingnya tauhid ini. Kata beliau rahimahullah, khususan idza arafta anna ma ba'daha a'zamu min as-salawatil khams. Ya. Apabila engkau mengetahui ya bahwa apa yang ada setelahnya ya. Apa yang ada setelahnya? Baik. Itu lebih agung daripada salat lima waktu. Maksudnya tauhid ini dia adalah hal yang paling besar. Nah, hal yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripada itu. Tidak sholat lima waktu dan tidak pula selainnya. Ya, sebab dia adalah rukun Islam yang pertama. Pokok dalam Islam. Ya, misi dakwah para nabi dan para rasul. Hal yang menjamin surga dan neraka seorang. Ini dalam masalah tauhid. Kemudian dia tekankan, walam tufrat illa fi lailatul isra sanata ashrin. Jadi kalau kewajiban setelah tauhid yang terbesar setelah tauhid adalah salat. Dari yang lebih besar dari salat, dari kewajiban setelah tauhid. Salat rukun Islam yang kedua. Bersama dengan itu salat kapan diwajibkannya? Apakah setelah perintah tauhid? Tidak. Tapi kewajiban salat diwajibkan pada malam Al-Isra ya, di tahun ke-10. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Diutus sebagai nabi. Tahun ke-10 ba'da hisari syab. Ya, setelah apa namanya, adanya dikurungnya atau adanya pemboikotan ya, yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap kaum muslimin. Wa mauti Abi Talib. Dan ini terjadi, sholat itu baru diwajibkan setelah meninggalnya Abu Talib. Wa ba'da hijratil Habasya di sanatain. Ya, setelah hijrah ke Habasya 2 tahun baru sholat diwajibkan. Jadi sebelumnya tauhid 10 tahun. Ini yang ingin beliau tekankan. Menunjukkan agungnya perkara ini. Jadi Nabi SAW, beliau fokus kepada hal ini selama berapa? 10 tahun. Setelah itu baru turun perintah sholat. Iya. Kemudian setelah itu hijrah ke Madinah, baru turun syariat-syariat yang lainnya. Turun syariat-syariat yang lainnya. Bersama dengan itu, ketika turun sholat, perintah, syariat-syariat yang lainnya, apakah di pasar Mekah maupun Madinah, tidak ada dari perkara tauhid yang ditelantarkan. Semuanya ada tauhid. Nah, hal yang menyempurnakan tauhid. Ya. Dan Nabi SAW di akhir umurnya juga tauhid. Beliau di atas pembaringan. Beliau berkata, la'anallahu al-yahuda wal-nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara menjadikan kubur nabinya sebagai masjid. Ya. Kemudian kata Syekh, beliau menyimpulkan, فَإِذَا رَفْتَ أَنَّ تِلْكَ الْأُمُورَ الْكَثِيرَةَ وَالْعَدَاوَةَ الْبَالِغَةَ كُلُّ ذَلِكَ إِنْدَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ قَبْلَ فَرْضِ الصَّلَةَ رَجَوْتُ أَنْ تَعْرِفَ الْمَسْأَلَةَ. Kata beliau, apabila engkau sudah mengetahui bahwa perkara-perkara yang banyak terjadi ini dan permusuhan yang sangat besar itu dilakukan oleh kaum musyrikin, semua hal itu terjadi karena permasalahan tauhid ini. Ini terjadi sebelum diwajibkannya sholat. Jadi kalau engkau sudah mengetahui ini, saya harapkan engkau sudah memahami pelajaran di sini. Masalah yang pertama, pelajaran yang pertama yang beliau ingin tekankan di dalam sirah perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini waktu sudah 9 ya. Insyaallah tahu kita lanjutkan pada pertemuan besok insyaallah. Apakah seorang muwahhid tidak berbuat salah dan dosa? Ya. Tidak mungkin ya. Tidak ada orang yang tidak berbuat salah dan dosa. Iya. Kalau para sahabat saja yang melakukan kesalahan, melakukan dosa. Apalagi yang lainnya. Dan Nabi SAW juga beliau mohon ampun dari dosa-dosa kecil. Iya. Jelas ya? Maka dosa dan kesalahan tidak ada manusia yang lepas darinya. Apa kaitannya dengan tauhid? Ya, dia berkaitan dengan tauhid. Sebab meninggalkan dosa dan kesalahan itu dari kesempurnaan tauhid. Dari kesempurnaan tauhid yang wajib. Dia jatuh di dalam dosa, maka ada bagian dari tauhid yang wajibnya yang hilang. Ya, namun dia tetap dianggap sebagai orang yang bertauhid, sebab dasar tauhidnya sepanjang sudah benar, maka itu sudah memberikan jaminan untuknya. Apakah kakak tiri ibu termasuk mahram dari anak perempuannya? Kalau yang dimaksud kakak tiri ibu, ya dia satu ayah atau satu ibu, iya, itu termasuk mahramnya. Termasuk mahram bagi anak perempuan tersebut. Apa bisa diagendakan atau dipertimbangkan untuk kembali membuat acara Daur Fikih selama 10 hari dengan mengambil tempat di Jakarta atau Masjid Fathahillah Depok, mengingat lokasi Jakarta strategis dan ramai. Ya, Masya Allah, ini promosi, Masya Allah. Ya. Semuanya bagus Insya Allah, cuman ya apa namanya, Allah Al-Musta'an. Ya, masih ini semangat itu yang banyak kurang. Ya. Semangat yang kita banyak kekurangan di dalamnya. Kadang di sebagian tempat, subhanallah, Masya Allah, ya ada doro, ada ini. Tapi kadang memanfaatkan kesempatan, itu tadi yang saya terangkan. Banyak kelalaian dari kita. Ya. Dan hal yang seperti ini sebenarnya untuk ya, 10 hari dimanapun tempatnya, kalau memang ada kesadaran dan menganggap itu adalah hal yang dia perlukan, ya pasti dia datangi. Pasti dia datangi. So, penuntut ilmu itu, ya, dia tidak terbatas pada di tempatnya saja. Dia gemar untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Bagaimana hukumnya orang yang suka memanggil orang yang dianggap dapat karomah, terutama kalau orang tersebut mau hajatan? Ini dari tradisi di Indonesia, ya, sering mengundang orang-orang yang dia sangka, ya, apa bisa memberikan bentuk dari hal yang seperti ini. Dan ini dari kesalahan yang banyak terjadi. Nah, salahnya dari banyak sisi. Yang pertama, memahami karomah itu sendiri. Ya. Kita di Indonesia ini terbiasa dengan karomah itu seakan-akan adalah sebuah sifat. Kapan seorang sudah mendapatkannya, ya, dia bisa keluarkan kapan saja dia inginkan. Ya. Dan dia bisa wariskan kepada orang lain. Bisa dihadiahkan kepada orang lain. Dan ini keliru ya di dalam memahami. So, karomah itu adalah bentuk dari keutamaan yang Allah berikan kepada wali-walinya. Allah berikan sesuai dengan kehendaknya. Dan ciri dari karomah itu, orang yang diberi karomah, dia tidak bisa mengatur karomah yang diberikan kepadanya. Dia tidak bisa mengatur karomah yang diberikan kepadanya. Ya, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang syah dari beliau, haditsnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah. Beliau di atas mimbar lagi khutbah. Tiba-tiba beliau berkata, wahai pasukan, ke gunung, ke gunung. Ya. Orang-orang heran, ada apa hubungannya? Khutbah, tidak ada hubungan. Tiba-tiba Umar berkata, wahai pasukan, ke gunung, ke gunung. Ya. Maka setelah khutbah, dia bertanya kepada Umar tentang hal itu. Kata Umar, saat saya berdiri tadi tengah khutbah, saya melihat pasukan yang saya kirim ke arah ini, disebut pasukannya, mereka terdesak oleh musuh. Dan saya melihat bahwa siasat yang paling baik adalah mereka mundur ke gunung, kemudian mereka balik lagi menyerang. Iya. Karena itu Umar berkata wahai pasukan ke gunung, ke gunung. Padahal pasukannya di mana? Dikirim oleh Umar ke negeri yang lain. Dilihat oleh Umar di mana? Di atas mimbar. Iya. Dan orang yang bertanya ini, yang menunggu pasukan tersebut kembali, dan setelah mereka kembali, mereka tanya, ceritakan kejadian, mereka menyebutkan bahwa mereka mendengarkan perintah Umar ini. Ya. Jelas ya? Ini karamah. Tapi terjadi berapa kali dalam kehidupan Umar? Hah? Ya sekali itu saja dalam riwayat, tidak ada lagi yang lain. Jelas ya? Tidak lagi yang lainnya. Ya. Jadi kalau karamah tiap hari, ayo datang sini, saya sembuhkan. Ya. Atau ya, saya doakan. Atau ini dan seterusnya. Nah, itu bukan karoma namanya seperti itu. Jelas ya? Baik. Kemudian hal yang kedua. Ini dari kebiasaan mengambil berkah. Dari orang saleh dan seterusnya. Ini terdapat sebagiannya bentuk kesyirikan di dalamnya. Dan sebagiannya terdapat bentuk bid'ah dan khurafat. Ini itulah kewajiban bagi seorang muslim. Ya. Dalam menghindari seluruh hal ini. Nah ia memutuskan segala ketergantungan hati kepada selain Allah. Ya, itu inti sebenarnya dalam ibadah. Ibadah itu adalah dia mengarahkan seluruh hatinya kepada Allah. Dan dia memutus hubungannya kepada selain Allah. Seluruh hubungan kepada selain Allah, seluruhnya dia putus. Ya. Qulidu'ul ladhina za'antum min dunillah. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا أفتنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. Ini ayat di surah As-Saba, kata Ibn Al-Qayyim, dua ayat ini adalah ayat yang memutus kesyirikan itu sampai ke akar-akarnya. Ya. Perhatikan. Silahkan kalian beribadah kepada selain Allah, silahkan. Kalian beribadah kepada selain Allah. Ini tantangan. Yang diibadahi itu punya empat sifat. Kalau sifat ini ada pada mereka, silahkan. Iya. Allah terangkan mereka itu tidak memiliki sedikit pun dari langit dan bumi. Jadi tidak ada kekuasaannya sama sekali. Baik. Layakkah ibadah kepada siapa yang tidak mempunyai kekuasaan? Tidak layak. Yang kedua, وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ. Mereka tidak ada syirikat di dalamnya. Dia tidak berpuasa, tidak pula bersyirikat. Kalau dia punya syirikat, mungkin saja dia bisa ikut di dalamnya. Tapi tidak ada syirikat. Yang ketiga, وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Dan Allah tidak memiliki seorang pembantu pun dari mereka. Ya, kalau mereka diikutkan di situ kerja, itu mungkin. Tapi ini tidak. Kemudian yang keempat, dan syafaat tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Jadi kalau mereka mengharapkan syafaat, syafaat itu semuanya dengan izin Allah. Dan ini mengharuskan bahwa ibadah itu murni hanya diberikan kepada Allah. Dan akan terputus seluruh akar kesyirikan itu dari hati. Jelas ya? Baik. Bagaimana mempertemukan beberapa hadis yang seolah-olah bertentangan dalam hal makna? Sebaik-baik manusia yang hidup di dalam, adalah yang hidup di zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Kemudian hadis yang riwayat Muslim, yang artinya, aku sangat rindu berjumpa dengan saudara-saudaraku. Kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Rasulullah menjawab, kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah satu kaum yang tidak berjumpa, tidak melihatku, tetapi mereka berpegang teguh dengan sunnahnya. Apabila seorang di antara mereka berinfak, senilai dengan infak 10 di antara mereka. Ya, hadis ini tidak ada kontradiksi ya, sehingga harus dikompromikan, harus dipertemukan. Ya. Hadits yang pertama menjelaskan keutamaan para sahabat. Dan keutamaan mereka memang tidak bisa dinilai dengan keutamaan siapapun yang datang untuk setelah mereka. Ini keutamaan dari sisi umum, mana global. Adapun dari sisi amalan, mungkin sebagian amalan yang dilakukan oleh orang belakangan, itu nilai pahalanya lebih besar dari sebagian amalan yang dilakukan oleh orang yang dewasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tidak ada pertentangan di dalam hal ini. Apa perbedaan antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Wahabi? Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau adalah sosok seorang imam, orang yang salih, ya, yang dimaklumi akan jasa-jasanya dan ilmunya, dan bukunya telah kita bacakan. Sebagian dari buku beliau atau buku-buku beliau menunjukkan bahwa beliau, apa yang beliau tulis, ya, itu tidak ada yang berasal dari diri beliau, semuanya bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Ya, adapun Wahabi itu gelar dimunculkan oleh sebagian orang. Ada yang menisbatkannya kepada sosok yang hidup di Afrika yang memiliki aliran sesat. Dan ada yang menisbatkannya oleh orang-orang yang tidak senang kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Nah, beliau mengajak kepada tauhid dan melarang dari beribadah kepada kuburan, disyirikan. Maka sebagian orang yang tidak senang yang menyebut beliau digelari dengan Wahabi. Ya, jadi itu kisahnya sebenarnya. Nah, padahal beliau ini, ya, tidak ada hal yang beliau lakukan kecuali beliau hanya mengajak umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang jujur, ya, pasti dia akan mengakui keutamaan dan ilmu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Sejumlah dari guru-guru kami ada yang menyebutkan kisah seorang guru yang pergi ke India belajar kepada seorang ahli hadis. Ya, ahli hadis ini tiap majlis dia buka, dia mendoakan laknat dan kejelekan untuk kaum Wahabiyah. Ya, tiap kali majlis sebelum dia mengajar, doa dulu. Ya, semoga Allah melaknat Wahabi, doakan kejelekan. Ya, maka muridnya yang berasal dari Saudi ini, dia tahu bahwa syekhnya ini tidak ada perbedaan akidah dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Maka dia mengambil buku Kitab Tauhid, kemudian sampulnya dilepas. Sampulnya dilepas. Ya. Bukunya dibawakan ke gurunya. Dia katanya, ya Syekh, ini ada buku. Ya. Sekarang sampulnya tidak ada di sini. Saya harapkan antum baca dan melihat buku ini, saya minta tanggapannya apa. Bukunya pun dibawa oleh syekhnya, dibaca. Lalu itu besoknya dia kembali, dia berkata, Subhanallah, ini kitab yang sangat agung. Ya. Terus dia puji buku itu. Nah, besoknya murid pun datang membawa sampulnya. Kayaknya ini sampulnya. Ya. Dia baca, ternyata ini orang yang tiap hari, tiap kali majlis dia doakan supaya apa namanya? Ya, sebab guru ini tidak mendengar tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di tempatnya, kecuali kejelekan saja. Hal-hal yang apa? Dinisbatkan kepada beliau. Perkara-perkara negatif, perkara-perkara yang sebenarnya bisa dianggap kedustaan terhadap beliau, ya, dinisbatkan kepada beliau. Makanya menyebabkan beliau pun ya marah dengan hal itu. Ya, dan mendoakan kejelekan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau beliau sendiri melihat dan mengetahui hakikatnya, akhirnya beliau bertobat dari hal itu dan beliau ganti tiap kali beliau akan bermajlis, beliau doakan kebaikan dulu untuk Syekh. Ya, rahimahullah. Nah, ini dari hal yang berkaitan dengan sirah, ya, perjalanan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ya, mungkin kalau di kalangan ikhwah, ya, kita sebut ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi kalau di Indonesia ini kalangan orang umum, ya mungkin saya cuma menyebutnya Syekh Muhammad At-Tamimi, ya, atau Syekh Muhammad An-Najdi, ya, dan semisal dengan itu. Sebab kalimat Abdul Wahab di Indonesia ini Ini sudah sangat kental sekali ciri Wahabi. Sampai ada buku khusus 100 sifat Wahabi. Ada 100 sifat Wahabi. Ya, ada seluruh sifat-sifat yang disebutkan itu. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah terlepas darinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kaum muslimin dan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyirami hati-hati kita dengan apa namanya? Keimanan dan ketakwaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengukuhkan kita di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini untuk pertemuan malam ini insyaallah taala, dan kita lanjutkan pada pertemuan besok. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.